orang fasik selalu menang sesaat, mengibarkan bendera menyenangkan, namun sesaat kemudian ia dihempaskan. Orang fasik tak jelas warnanya, beragama tapi mengkhianati ajarannya. Orang fasik berkata jangan mencuri, itu kitab suci yang dimilikinya, tapi mencuri justru menjadi hari-harinya. Sayang, baju rohani selalu dipakainya. Ya, orang fasik penuh dengan kemunafikan itu sangat mengerikan. Mereka orang beragama, tapi yang tak melakukan tuntutan agamanya. Pengkhianat, sama parahnya. Berkata setia dalam bersahabat selalu ada di sisi kita. Itu kalau suasana tenang, aman, nyaman. Tapi dengan segera kita menyadari dia tak lagi ada di sana, kalau malapetaka tiba, kesulitan datang, ia menghilang. Ia hanya mengambil keuntungan dan tak rela berbagi kesusahan. Sepengkhianat berkata manis dan setia, tapi menggunting dalam lipatan. Namun lagi-lagi Amsal mengingatkan, kalau si fasik terbuang, si pengkhianat pun tak terhindarkan. Ia akan mengalami celaka dalam kehidupan. Masuk kotak, itu ceritanya. Karena itu jangan pernah bergairah untuk menjadi orang fasik. Jangan pernah berpikir untuk menjadi pengkhianat. Kalau ide sesat itu datang di benakmu, bersihkanlah dengan segera, lawan dengan sungguh, karena itu adalah musuh yang harus dimusnahkan sebelum engkau yang musnah di kehidupan.